الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَالْعِيَاذِ بِاللَّهِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kita puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah sekali lagi memberikan kita nikmatnya untuk kita berkumpul pada malam ini untuk kita menyambung pelajaran kita di dalam membaca hadis-hadis di dalam kitab Sahih Muslim di dalam kitab Al-Iman. Dan alhamdulillah, semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari pegangan yang mana kita jika berpegang dengannya tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitab Allah, Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan pada pertemuan yang lepas dalam majlis pengajian tadi, kita telah membaca hadis yang amat agung maknanya, iaitu hadis menerangkan tentang Nabi SAW yang menyimpan doanya yang mustajab untuk umatnya pada hari kiamat sebagai menjadi syafaat. Adapun para Nabi-Nabi lain sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka juga telah diberikan sebuah doa yang mustajab, tetapi mereka telah menggunakannya bila diperlukan kepada umat mereka. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyimpan doa yang amat berharga itu selepas beliau wafat, selepas manusia semua dimatikan, dibinasakan, sampai dibangkitkan kembali pada hari kiamat, barulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menggunakan doa tersebut. Dan doa tersebut bagaimana kita telah baca kemarin, bukanlah untuk pribadi beliau, bukanlah untuk keluarga beliau, bukan untuk manfaat beliau, tetapi adalah untuk manfaat lain daripada beliau. Beliau sendiri tidak mendapat apa-apa daripada doa tersebut, tetapi yang akan mendapat manfaatnya adalah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Umatnya yang mungkin mengenal, yang dia kenali, mungkin dia tidak pernah kenali, tidak pernah berjumpa dengannya. Dan ini menunjukkan akan kebagusan atau kecantikan sifat pemurah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan ia menunjukkan kebaikan sifat kasihnya, kasihannya Nabi SAW kepada umatnya. Dan ia juga menunjukkan kecantikan dan kebaikan Nabi SAW daripada sudut pemikirannya, daripada sudut pandangannya, sehinggakan dijadikan doa tersebut untuk disimpan kepada untuk disimpan sehingga digunakan pada hari kiamat di mana umatnya amat-amat memerlukannya, iaitu meminta syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar orang-orang yang sepatutnya memasuk api neraka ataupun sudah dalam api neraka agar keluar daripadanya lalu dimasukkan ke dalam syurga. Jadi di sini kita dapati sifat Nabi SAW, iaitu dia amat sayang kepada umatnya. Seperti seorang bapa yang amat kasih dan sayangnya, kasihannya kepada anak-anaknya, zuriatnya. Jadi sebab itu kalau kita lihat Nabi SAW akan menerangkan tentang perkara yang amat-amat diperlukan oleh umatnya. Tidak ada perkara yang baik melainkan Nabi SAW tentu akan menerangkannya, akan menunjukkan kepada perkara baik tersebut, sama ada yang besar ataupun yang kecil. Dan tidak ada satu perkara pun yang buruk untuk umatnya melainkan Nabi SAW telah menunjukkan akan perkara yang buruk tersebut, telah mengancam umatnya daripada mendekati perkara-perkara tersebut agar mereka terselamat. Jadi Nabi SAW amat kasihan kepada umatnya. Dan begitu juga kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi SAW, ada sebuah bab Kitabul Fitan, yang ini kitab fitnah-fitnah yang akan berlaku pada akhir zaman. Dan ini juga tidak berlaku pada zaman Nabi SAW, tetapi akan berlaku pada umatnya, yang mungkin Nabi SAW tidak pernah berjumpa lagi. Jadi diterangkan fitnah-fitnah tersebut satu persatu secara detailnya, tidak lain dan tidak bukan kerana kasihannya, sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Jadi dengan itu, kita tidak boleh mengatakan bahawa ada lagi Nabi SAW yang tidak tunjukkan daripada perkara-perkara kebaikan. Ada pula lagi perkara-perkara yang haram ataupun yang makruh dan sebagainya yang Nabi SAW belum lagi terangkan. Semuanya telah diterangkan oleh Rasulullah SAW sebelum dia mengembuskan nafasnya yang terakhir, sebelum dia diangkat kepada Allah SWT. Jadi dengan itu batallah kata-kata ataupun perbuatan-perbuatan ataupun etikat-etikat daripada umatnya jika ia tidak datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal sekarang ini musim apa? Bulan Rajab ni, musim Isra' Mi'raj. Kemudian kita ada lagi perkara yang dikatakan baik kita amalkan, itu kita memperingati. Dengan kita melakukan majlis itu dan ini dan sebagainya, dan kita ingin melakukannya. Kita mungkin orang yang pertama yang kat sini ni, yang pertama yang nak buat perkara tersebut jika ia memang ada datang daripada Rasulullah SAW. Tetapi bila tidak ada perkara tersebut daripada Rasulullah SAW, kita cari di sana di sini tak jumpa juga, menunjukkan bahawa perkara tersebut bukan datang daripada Rasulullah SAW. Jadi dia bukan daripada sunnah Rasulullah SAW. Dan kalau kita lakukan, bukanlah maknanya kita ni kalau berbuat baik, tapi mungkin sebaliknya menunjukkan kita tidak hormat, kita tidak sayang, kita tidak tahu mengiktiraf Nabi SAW. Sebab Nabi SAW seolah-olah kita katakan belum lagi menunjukkan perkara yang baik yang kita baru jumpa ni. Jadi ini perkara yang harus kita faham tentang akibat dari melakukan perkara yang diada-adakan ataupun bid'ah. Sebab itu Nabi SAW mengatakan seburuk-buruk perkara, buruk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan. Baik, kemudian dalam riwayat lain pula dikatakan setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu tempatnya di neraka. Itu ancaman daripada Rasulullah SAW. Kenapa? Kerana bahagian daripada maksud syariat ini adalah agar agama itu kekal sempurna, tidak ada perubahan-perubahan, tidak ada apa? Tidak ada diubah-ubah bagaimana yang telah berlaku kepada agama-agama sebelum Islam. Kita lihat agama Yahudi, kita lihat agama Nasrani telah diubah-ubah, telah diimprovise kan, sebenarnya telah diadakan kat dalamnya apa yang tidak ada padanya, telah dikeluarkan daripadanya apa yang sepatutnya ada padanya, sehingga agama tersebut tidak kita ketahui mana yang betul, mana yang tak betul. Akhirnya telah dimansuh. Dan adapun Islam, tidak. Islam memang akan berterusan sampai akhir zaman. Cuma apakah dia akan berubah secara menyeluruh? Jawabnya tidak. Tetapi akan ada di situ beberapa perkara yang akan dimasukkan dan perkara yang akan dikeluarkan. Tetapi akan ada sekumpulan, segolongan daripada umat Islam ini yang sentiasa dalam kebenaran, yang akan sentiasa mempertahankan kebenaran ini walaupun orang ramai semuanya telah mengada-adakan perkara-perkara tersebut di dalam agama mereka. Mereka akan sentiasa atas kebenaran sampai hari kiamat. Jadi di sini kita dapati bahawa Rasulullah SAW meminta syafaat atau minta syafaat dengan doa yang mustajab yang diberikan Allah SWT. Satu doa itu disimpan hinggalah kepada hari kiamat untuk umatnya. Baik, kemudian hadis ataupun bab berikutnya berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, bab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi wa buka'ihi syafaqatan alaihim. Maknanya bab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya dan menangisnya beliau sallallahu alaihi wasallam kerana takut. Takutkan ataupun kasihankan atas mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berdoa untuk umatnya dan ada menangis untuk umatnya. Takutkan umatnya diapa-apakan. Jadi berkata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsani Yunus ibn Abd al-A'la al-Qadati qala akhbarana ibn Wahab qala akhbarani Amr ibn al-Harith anna Bakr ibn Sawada haddathahu an Abd al-Rahman ibn Jubair an Abdillah ibn Amr ibn al-As anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam tala qawla Allahi azza wa jalla fi Ibrahim Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي الآية وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. Yang maknanya dengan sanadnya daripada Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi SAW telah membaca firman Allah Subhanahu wa Taala berkenaan dengan Ibrahim. Yani Ibrahim alaihissalam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya mereka yakni para berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang telah mengikuti aku, maka dia sesungguhnya telah adalah daripada aku. Dan kesempurnaan ayat tersebut, waman asani fa innaka ghafurur rahim. Adapun orang-orang yang mengingkari aku, maka sesungguhnya engkau wahai Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Ghafurur Rahim. Wa qala Isa alaihi salam, dan telah berkata Isa alaihi salam, yakni Rasulullah SAW telah membaca firman Allah SWT yang ada di dalamnya kata-kata siapa? Isa alaihi salam, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Sesungguhnya jika engkau wahai Allah mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan adapun jika engkau mengampunkan mereka, maka sesungguhnya engkau Maha Aziz, Maha Perkasa, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Surah Al-Maidah. Maka Rasulullah SAW pun mengangkat kedua belah tangannya. Lalu Nabi SAW bersabda, Allahumma ummati ummati wa baka. Lalu dia bersabda, wahai Tuhan, umatku, umatku, dan dia menangis. Faqala Allahu Azza wa Jalla ya Jibril, maka Allah SWT pun berkata, wahai Jibril, pergilah kau kepada Muhammad dan Tuhanmu lebih mengetahui, wa rabbuka alam, fasalhu ma yubkik. Maka tanyalah kepadanya, kenapakah yang menyebabkan engkau menangis? Fa'atahu Jibril alaihi salatu wassalam, maka Jibril alaihi salatu wassalam pun menemui beliau, maka bertanya kepadanya. Fa'akhbarahu Rasulullah sallam bima qal. Maka Nabi sallam pun mengkhabarkan kepada Jibril tentang apa yang dia telah katakan. Wa huwa a'lam, dan dia lebih mengetahui. Bima qal wa huwa a'lam. Faqala Allah, maka Allah pun berfirman, wahai Jibril, izhab ila Muhammad, pergilah kau kepada Muhammad. Maka katakanlah, sesungguhnya kami akan membuat engkau reda tentang umatmu, wala nasu'uka, dan kami tidak akan menyedihkan engkau ataupun membuat engkau kecewa, wala nasu'uka. Dan ini hadis berkenaan dengan doa Nabi SAW untuk umatnya dan nangisnya Nabi SAW untuk umatnya, khawatirkan mereka, khawatirkan keadaan mereka. Jadi hadis ini datang daripada sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, dan sanadnya semuanya daripada Mesir. Jarang-jarang ada sanad semua daripada Mesir. Kebanyakan dari Mesir pun jarang, kerana orang-orang Mesir jarang riwayatkan hadis, eh? Tetapi kalau di dalam kitab dia punya yang bahasa Melayu tu, kata Imam Nawawi, hadal isnad kulluhu basriyun. Isnad ni semuanya daripada orang-orang Basrah. Basrah, ba, salah, kena tukar Masriyun, mim. Dia bukan Basrah. Basrah dekat mana? Iraq. Ini dekat Mesir, Masriyun. Jadi dalam sanadnya semuanya orang-orang Mesir. Dan perawi-perawi dari Mesir ni ada sikit susah nak apa ni, nak tahu keadaan mereka lah, daripada mana, daripada kabilah mana dan sebagainya, kerana mereka ada sikit jauh daripada apa ni, perawi-perawi hadis. Perawi-perawi hadis yang masyhurnya datang daripada Hijaz, eh, dari Yaman, Mekah, Madinah, kawasan Hijaz. Dan juga kalau jauh-jauh pun dekat Syam, dekat Iraq, masyhur Iraq, eh, Kufa. Tetapi daripada Mesir ni tak banyak, tak aman. Tetapi kita lihat hadis ini semuanya daripada Mesir. Termasuk sahabat tu Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, akhirnya dia pergi Mesir, dia buka kota Mesir. Kebanyakan sahabat tak ada dekat Madinah sebenarnya. Ramai sahabat tak meninggal dunia di Madinah, tempat negeri ya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW wafat, mereka semua keluar. Kebanyakan lah, tak semua. Kebanyakan mereka keluar untuk apa? Untuk dakwah je. Untuk jihad. Jihad lah, dakwah lah. Jihad ni sunnah lah daripada dulu. Sampai lepas Nabi SAW wafat, itu yang masalah sahabat faham. Kalau awak cakap sekarang tak ada jihad, awak ada masalah. Tetapi jihad mereka jihad dengan imam. Ada sistemnya. Baik. Kemudian jika itu adalah hakikatnya, sahabat-sahabat keluar, bukan ada dekat Madinah, tapi orang sekarang semua nak pergi Madinah misalnya lah, eh, lepas tu nak mati, nak hidup, nak mati kan dekat Madinah. Orang nak pindah kat Madinah, tak nak keluar. Macam itu ke sahabat-sahabat? Tidak kan? Tidak. Kalau kita semua nak pergi Mekah, tak nak balik-balik sampai pas pun habis, eh, Mekah pun habis, sampai berbetih semuanya. Itu bukan sunnah sahabat. Sahabat tak faham dengan itu. Walaupun ada banyak kelebihan, memanglah tak diragukan lagi kelebihan yang terdapat di Mekah dan di Madinah. Solat dilipat kali ganda kan, bahkan semua amal ibadat kata ulama dilipat kali ganda kan. Tetapi tetap mereka keluar, mereka berkorban untuk Islam. Kalau mereka tak keluar, Islam tak sampai pada kita. Islam sampai pada zaman sahabat, sampai ke negeri Spanyol, sampai ke hujung-hujung negeri apa ni, Perancis, sampai ke Bosnia. Lepas tu lah, jadi orang Islam dah apa ni, dapat Islam daripada apa? Dari perjuangan, daripada sahabat. Dan kemudian lepas itu dah tak ada jihad lagi, ada daripada perniagaan dan sebagainya, sampai ke India dan sampai ke Asia dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat sahabat-sahabat ni, tak ramai pula, ataupun kita kata tak semua pula, yang ataupun lebih ramai lagi yang meninggal dunia di Madinah. Ada pun di Mekah tak mungkin, eh, sebab orang-orang dah hijrah keluar dari negeri dia, tak boleh balik. Dia kalau balik, dia punya hijrah batal. Maknya penat je lah, kalau dah 10 tahun dah keluar dari Mekah, balik semula nak reside balik, resident balik kat Mekah, dia punya hijrah tak dapat lah, tak dapat pahala hijrah dia. Tak boleh dinamakan muhajirin. Dan mesti syarat dia apa? Jangan balik-balik. Kalau dah keluar tak balik. Itu kalau hijrah tempat lah. Kalau awak nak hijrah ke negeri ni, jangan balik-balik. Tapi nanti awak balik je. fikir banyak-banyak. Dan orang kalau hijrah amal, hijrah dia macam-macam, bukan hijrah tempat saja, dia ada hijrah apa? Amalan. Apa yang kita harus hijrah kan? Jangan buat, tinggalkan. Perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau awak dah tinggalkan maksiat, jangan datang balik. Kalau datang balik, awak tak hijrah. Sebab Nabi SAW ada sabda. Selagi muhajir itu, orang yang hijrah itu adalah orang yang hijrah daripada daripada perbuatan-perbuatan mungkar. Orang-orang Islam itu pula orang yang sejahtera selama tangannya dan lidahnya daripada kejahatan. Kejahatan tangannya dan lidahnya daripada selamat daripada orang lain. Dia tak anai orang dan sebagian orang Islam. Dan orang yang muhajir itu orang yang hijrah daripada apa yang Allah SWT larangnya daripada mana nahallahu anhu. Baik. Dan kalau sahabat-sahabat keluar daripada Madinah, ini sengaja saya nak terangkan kat sini, bahawa dan kebanyakan pula sahabat-sahabat tu mesti ada yang alim ulama, ada bawa hadis dan sebagainya, menunjukkan bahawa hadis tak adalah semuanya kat Madinah. Kalau sahabat tu keluar dia bawa hadis, dia bawa hadis dengannya. Maknanya kalau awak datang Madinah, awak nak sebut hadis Rasulullah SAW, adakah awak mungkin dapat? Tak akan dapatnya. Sebab sebagian hadis sudah keluar dari Madinah ikut sahabatnya. Begitu juga dengan pemahaman terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW, terhadap Quran dan sebagainya. Adakah orang Madinah paling alim? Dia punya fatwa paling bagus? Jawabnya tidak, sebab sahabat-sahabat dah berkeliaran, dah berkelirakan di atas muka bumi ini. Sebab itu, inilah dalil yang amat kuat bagi orang-orang yang tak pro dengan mazhab Maliki. Ini Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, mazhab Maliki kan ada? Yang tak pro padanya, mereka katakan macam Imam Malik pula, mazhab dia pakai amalan Ahli Madinah. Dia kata amalan Ahli Madinah tu hujah. Kalau ada hadis cakap macam ini, lepas tu orang-orang Madinah buat lain daripada hadis ni, dia ambil hadis ke dia ambil amalan Madinah? Dia ambil amalan Ahli Madinah, dia tolak hadis. Apa hujah dia? Mulalah dengan kelebihan Madinah dan sebagainya, pemahaman semua daripada Madinah dan sebagainya, hujah-hujah dia. Baik. Orang ingatkan dia akan tolak semua hadis, tak kira, dan dia akan ambil semua amalan Ahli Madinah ni. Orang tak faham, tak tahqiq mazhab Maliki. Jadi mereka pun mencemur Imam Malik. Apa ni pakai amalan manusia dan sebagainya? Mana di ijma? Ijma Ahli Madinah bukan ijma semua manusia, semua ulama. Gitu dan gini, gitu dan gini. Jadi yang penting kita tahu bahawa memang siapa yang berkata bahawa secara mutlaknya amalan Ahli Madinah adalah hujah, lebih kuat daripada Quran dan hadis, maka itu adalah pendapat yang lemah. Kalau orang Maliki sendiri dengarkan mazhab dia macam gitu, sebenarnya dia tak faham mazhabnya. Jadi Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu' Fatawa dia ada terangkan tentang usul fiqh, tentang mazhab Maliki ini berkenaan dengan amalan Ahlul Madinah. Ini ada lagi satu bab dalam usul fiqh, amalan Ahlul Madinah ni hujah ataupun tidak. Maknanya hujah atau tidak, kalau datang Quran, datang hadis kata ini haram, lepas tu ada orang Madinah, orang-orang Madinah buat benda yang haram ni, Imam Maliki kata apa? Kita akan ambil kata-kata orang Madinah, kita akan tolak hadis ini. Itu umumnya maknanya hujahnya di dalam amalan Ahlul Madinah. Yang sebenarnya kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, yang mereka ambil daripada amalan Ahlul Madinah ni bukan amalan Ahlul Madinah daripada zaman Nabi SAW sampai sekarang. Sekarang orang pergi Madinah, orang Madinah tak rokok, habis. Orang tak rokok halal. Orang Madinah buat gini, orang Madinah buat gitu, habislah. Bukan 100 tahun dulu, bukan 200 tahun. Mereka maksudkan pada zaman siapa? Sampai zaman Khalifah saja. Zaman Khalifah saja. Itu pun mereka kata zaman Khalifah Uthman dan sebagainya. Tapi ada pun kalau amalan Ahlul Madinah zaman sahabat, jangan cakap lagi. Itu memang kita pun kata, sebab dia adalah ijma' sahabat. Sahabat belum lagi keluar. Baik. Kemudian perkara-perkara yang kita lihat memang tak boleh ditentukan melainkan dengan amalan Ahlul Madinah, maka dengan yang demikian kita tentukannya, kita terjemkannya dengan amalan Ahlul Madinah. Contohnya Nabi SAW keluarkan zakat fitrah dengan satu sok, yakni satu takar lah, daripada beras, daripada kurma dan sebagainya. Jadi satu takar tu berapa volume dia? Berapa volume dia? Bukan berapa weight dia, berapa volume dia. Sebab apa? Dekat Madinah, takaran dia, volume dia lain. Mungkin 2.5 kilo yang tempat lain, mungkin 2, mungkin 3.5 kat Mesir, lain-lain kan. Takar orang kan lain-lain. Kadang kedai-kedai Cina ni pun pakai lain-lain juga, tak tahulah. Jadi nak pakai mana satu ketika itu? Jadi ulama mengatakan tarjihnya adalah dengan sok Ahlul Madinah pada zaman Nabi SAW, bukan zaman sekarang. Jadi daripada sudut itu ada kekuatan dekat amalan Ahlul Madinah. Dan alhamdulillah sok tu masih lagi terpelihara sampai sekarang. Awak boleh jumpa sok tu, tapi bukan asli lah, maknanya size dia tu awak boleh jumpa. Waktu zakat fitrah kalau pergi sana malam hari raya ke kan, pagi raya ni mungkin ada lagi. Kalau nampak ada orang kulit hitam tu, dia pakai benda tu kan, yang takar apa ni, macam apa, cakir tu kan. Yang itu tu masih lagi size apa ni, waktu zaman Nabi SAW, masih tertolong kita pelihara. Yang itu kita boleh percaya lah. Tapi bukan tu benda si para kosong masih ada lagi. Yang itu kita percaya lah. Tapi kalau ini janggut Rasulullah, ini rambut dia dan ini baju dan sebagainya, itu susah lah kita percaya. Baik. Jadi daripada sudut situ kita dapati hujahnya amalan Ahlul Madinah bukanlah hujah secara mutlak. Sebab sahabat-sahabat dah berselerakan keluar daripada Madinah, berjihad dan sebagainya, dan kebanyakannya meninggal dunia di luar kota Madinah. Dan begitu juga menunjukkan bahawa bukanlah tempat apa ni, satu macam kita katakan kemestian, satu kelebihan dan sebagainya, semua kita ni pergi duduk dekat Madinah untuk kita tinggal dan beranak pinak dan kita mati kat situ. Bukan. Sebab sahabat-sahabat keluar, jadi dia lihat akan keadaan ya. Jadi kalau keadaan kita memerlukan kita keluar daripada Madinah dan sebagainya, keluar daripada negeri kita dan sebagainya, maka kita dibenarkan. Kalau kita memang daripada sana, tak apa kita pergi sana untuk ramaikan apa ni, penduduk kota Mekah dan kota Madinah, tak mengapa. Tak jelas dia, Madinah pun masih banyak kosong lagi ya. Tanah masih banyak lagi padang pasir. Sekarang baru tak, mungkin 100,000 lagi tu je. Itu pun ramainya bila datangnya orang-orang kan, orang-orang ziarah umrah dan haji. Masih kosong lagi, banyak kosong lagi. Baik, jadi sahabat ni Amr bin Al-As meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pada satu hari telah membaca firman Allah SWT yang telah membaca Quran berkenaan dengan Nabi Ibrahim AS. Yang ini Nabi Ibrahim yang membaca, yang telah mengatakan perkara tersebut. Allah SWT telah mengisahkan kata-kata ataupun doa Nabi Ibrahim AS. Adakah Nabi Ibrahim, dan kita baca ayatnya apa, Rabbi innahunna adlalna kathiran minannas. Itu bahasa Arab ke bahasa apa tu? Bahasa Arab. Nabi Ibrahim orang Arab ke? Dia boleh cakap Arab ke? Boleh. Nabi Ibrahim bukan Arab eh? Bukan orang Arab. Walaupun orang Arab dah ada waktu zaman dia, tapi dia bukan orang Arab. Dan dia tak boleh cakap Arab. Tapi dalam Quran semuanya bahasa Arab. Jadi maknanya itu bukannya lafaz daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah kata apa? Ingatlah apabila telah berkatanya Ibrahim, wa iqala Ibrahim. Jadi Allah kata Ibrahim kata macam ini, lepas tu semuanya bahasa Arab, sedang Nabi Ibrahim tak cakap Arab. Ini betul ke bohong? Boleh ke tak boleh? Boleh. Jadi ini adalah kata-kata Nabi Ibrahim ke bukan? Ha? Apa ni? Terjemahan eh. Terjemahan ni bukanlah dia makna. Dia bukan lafaz daripada Nabi Ibrahim AS. Tetapi adalah riwayat kisah dengan makna. Jadi menunjukkan boleh tak kita riwayatkan sesuatu dengan makna? Tak mestinya dengan lafaz. Walaupun kita kata dengan lafaz lagi bagus, kalau kita dengan lafaz kita semua tak faham. Jadi boleh kita riwayatkan dengan makna. Jadi sebab itu ada masalah dalam bab hadis. Boleh tak kita riwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW ni dengan makna? ataupun mesti wajib kita riwayatkan hadis Nabi SAW dengan lafaz Rasulullah SAW yang kita dengar tu. Dengan makna tu kita tukar-tukar tak boleh. Jadi senang cakap, dalil yang mengatakan boleh, inilah dia . Jadi sebenarnya boleh Allah sendiri riwayatkan kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam dan kisah-kisah apa ni umam-umam sebelum kita semuanya dengan makna. Tetapi ada syarat tak nak riwayatkan dengan makna? Apa syaratnya? Mesti tepat. Tak boleh menyalahi makna. Tak boleh menyalahi makna. Boleh ikhtisar, boleh simplify, boleh pendekkan dia, boleh tambahkan dia ke apa, tapi tak boleh apa? Tak boleh ubah maknanya sampai salah. Itu yang bahaya. Bila cerita-cerita dekat masjid ke apa semuanya, dekat majlis-majlis, cerita pasal tu ni lagi-lagi Isra' Mikraj, boleh cerita, makna lain yang dicakap. Walaupun kita tak salahkan dia riwayat dengan makna, tapi makna dah kesalahan pula dengan yang takut ni. Kalau macam gitu, orang yang tak boleh, yang tak faham maknanya dengan betul, dia tak boleh, haram bagi dia riwayat dengan makna. Jadi riwayat dengan lafaz. Jadi orang yang boleh riwayat dengan makna, kata Imam Syafi'i, mesti riwayat orang yang pakai, yang faham akan hadis tersebut, baru dia boleh riwayat dengan makna sahaja. Jadi kalau sahabat-sahabat bolehlah riwayat dengan makna. Mungkin sebagian tabi'in boleh riwayat dengan makna. Tapi lepas sahabat banyak orang tak kasi riwayat dengan makna. Oleh kerana itu, bila kita dapat sesuatu hadis, kita baca macam tadi semuanya, kita yakin bahawa semuanya lafaz-lafaz daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahai Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya mereka, yakni berhala-berhala ini, telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Berhala-berhala boleh sesatkan? Boleh? Dia boleh sesatkan manusia? Dia tak boleh sesatkan? Dia tak boleh buat apa-apa kan? Kalau mata dia terbuka aja. Mulut dia kalau ada, tak boleh cakap pun. Macam mana nak sesatkan manusia? Tapi Nabi Ibrahim kata sesungguhnya, ya Allah, berhala-berhala ini telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Baik, berhala tak boleh sesatkan manusia. Jadi Nabi Ibrahim salah, ataupun menanya maksudnya Allah yang menyesatkan. Jadi siapa yang menyebabkan kesesatan ni? Ya? Memuja. Memuja berhala. Tapi berhala tu sesatkan dia ke? Tak . Jadi dia sesatkan diri dia sendiri. Bukan Allah yang sesatkan dia. Jadi kita dalam perkara-perkara seperti ini, sebenarnya kita ada sentuh bila kita ada pelajaran kemarin yang pasal perkara yang batalkan Islam yang berkenaan dengan sebab kan, ada dengan sebab. Kita dah cakap dah sebab ni, jenis sebab ni. Sebab ni sebenarnya ada dua kan, satu sebab syar'i, sebab daripada agama, satu sebab yang biasa lah. Dan kita dah katakan bahawa sebab yang daripada agama tu mesti datang daripada agama, maknanya mesti sahih daripada agama. Datang daripada Quran, datang daripada hadis dan sebagainya. Datang daripada hadis. Dan bila kita kata sebab tu duniawi, sebab-sebab makan ubat batuk ni misalnya, bila semua daripada batuk makan ubat panadol ni, semua daripada ni, boleh kita cakap? Boleh cakap macam itu? Ubat ni menyembuhkan atau penyakit ni, boleh tak boleh ni? Boleh naik apa ni, basikal ni sampaikan aku ke sini ke, tak boleh? Allah yang sampaikan aku ke sini. Ni cakap ni tinggi sikit lah. Boleh kan? Sebab dia dah sebab yang sahih, sebab yang tepat, realiti, sebab betul. Jadi boleh kita nisbahkan kepada sebab tersebut. Tapi jangan lupa semuanya datang daripada Allah SWT. Tapi tak payah cakap pun, kita faham. Tetapi sebab yang tak pasti, yang waham saja, yang sama-sama, cermin ni boleh halau jin, macam gitu kan. Ataupun CD yang kita taruh ke apa semuanya boleh halau apa ni, dekat dalam kereta boleh elakkan accident. ini apa? Sebab pasti dah berhenti tak ada, tak ada. Orang berakal tak tahu ini bukan. Bukan pun. Ataupun waham saja. Tali ni ke dan sebagainya yang dengan apa ni diikatkan tangan ke dekat leher dan sebagainya. Jadi ini semuanya tak boleh kita nisbahkan kepadanya, hukumnya haram. Dan kalau nisbahkan kepadanya bersama dengan i'tiqad bahawa dia ada kuasa untuk elakkan aksiden ke dan sebagainya, maka dia adalah syirik. Kalau tak sampai kepada i'tiqad, haram dan bid'ah. Haram dan bid'ah. Jadi dua orang sama taruh cermin kat dalam rumah dia. Satu kerana apa? Rumah nampak luar. Satu untuk halau jin. Satu dapat dosa, satu dapat dosa. Tak apa-apa. Jadi itu yang kita nak faham. Letak daun, orang letak daun. Kan dia letak daun kat depan rumah. Dua orang ada rumah letak daun kat depan pintu dia. Satu orang dapat pahala. Bukan dapat pahala lah. Tak dapat pahala. Dapat dosa. Satu orang lagi tak ada apa-apa. Sebab yang satu tu, yang taruh daun tu, dia untuk alau apa? Alau suih dan jin dan apa semuanya. Yang jahat. Lagi satu orang taruh daun, kerana daun-daun tu sebenarnya saya baru tahu, daun-daun yang orang-orang yang hijau pakai ni, dia boleh alau nyamuk. Dia ada demi kelebihan dia. Ada cukup ni. Sebab tu bila ada apa ni penyakit malaria lah, apa ni outbreak eh, yang selamat orang-orang Bangladesh ni yang tinggal dekat tempat teruk-teruk juga. Satu orang keliling ni lain semua kena. Dia tak kena pasal apa dia letak daun-daun ni. Dia tahu kat negeri dia pakai ni, tak kena, tak kena check. Baik. Jadi kita dapati bahawa dia balik kepada sifat, dan sebab itu ada kita sahkan sebab tersebut. Jika dia sah, jika tidak, kita tidak sahkan. Jadi yang ini berhala-berhala ni menyesatkan kebanyakan manusia. Betul tidak? Betul. Letak ni berhala kat situ, kat tempat masjid, cuba lah tengok macam apa jadi. Letakkan pula apa ni, ustaz ada serban ke apa-apa semuanya kan. Dah ni bulan orang dah tak pergi kan, dah tak semayang lagi, cuba kat situ je. Kalau pula ada orang sakit datang kat situ pula doa ke apa kan, semayang dorakaan ke apa, sembuh pula. Tengok apa jadi lepas tu. Satu Singapura pun datang situ, Malaysia pun datang situ. Lepas tu orang buat travel agent kan, semua datang situ. Biasa. Dan sekarang orang travel agent pergi ziarah kubur Bukhari lah kan, ada kan. Sebab konon-konon ada demi kelebihan. Setiap hari tu dekat apa, pergi apa ni, angkor selamat dan sebagainya. Jadi ni semua kita katakan memang dia boleh menyesatkan. Kerana berhala asalnya memang dia menyesatkan manusia. Orang punya akidah dan sebagainya. Kerana apa? Kerana berhala-hala tersebut represent perkara-perkara yang apa tu, ataupun benda-benda sama ada dengan manusia ke yang dah mati dan sebagainya, ataupun perkara yang diagung, dipuja tadi oleh manusia. Sebab itu dia menyesatkan. Tapi yang menyesatkan sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan cakap saya tauhid okey, kitab tauhid saya dah khatam, Quran saya dah habis baca semua ya. Letak berhala saya tak ada apa-apa kat rumah saya. Dia tak boleh kesatkan saya. Itu semua tak benar. Baik. Kata-kata kayu? Kayu tas eh? Harimau. Kenapa? Aku tanya. Itu macam gitu. Orang-orang kampung, orang asli dan sebagainya. Ada betul. Sebenarnya banyak betul. Tentang dia ada apa, chemical apa kan. Jadi dia kena sekarang ni, dia di Malaysia ni ada universiti kan, universiti pertanian ke apa semuanya. Diorang kaji-kaji balik ni semuanya. Diorang dapat macam-macam rahsia dan disahkan mana yang benar. Yang tak benar lagi dia kata tak, kita tak dapat pastikan lagi. Jadi kadang-kadang dia daripada sudut lain apa kan, kita dah tengok cerita-cerita haiwan dan sebagainya kan. Kalau awak nampak tinggi je, binatang takut dan sebagainya kan. Itu pun ada juga kan, walaupun sebenarnya tak ada apa-apa. Jadi kalau itu efektif, jadi kita tak apa ni, tak nafikan lah. Tapi tak tahulah kalau apa ni, kalau ada orang nak cuba masuk dekat apa ni, kandang harimau ke apa, bawa benda tu. Harimau yang dah lapar lah tu Tengok dia lari ke tidak lah. Jadi kalau kita tahu apapun kayu ke apa kan, dia memang boleh kurang-kurangnya dia juga apa ni defense lah eh, pertahanan dia kalau dia boleh manfaat, alhamdulillah. Tapi nak ingatkan juga hukum membahayakan diri ya, hukum membahayakan diri pergi kat tempat-tempat macam buat ke apa semuanya tak terpasal, tak terpasal ni betul. Tapi kalau berhati-hati tu bawa benda tu, kalau terjumpa waktu kita lain eh. Jadi ini adalah apa ni doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya adalah sesungguhnya berhala-berhala ini telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Dan siapa yang telah mengaku, telah mengikuti aku, maka dia daripada golonganku, dia daripada diriku. Tengok berapa dekatnya orang yang ikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu dia terjadi. Jadi daripada sebahagian daripadanya, mimi, seolah-olah darah daging. Tapi sebenarnya maksudnya adalah daripada pengikut, pengikutku, daripada penyokong, penyokongku. Sebab mereka-mereka ni ikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sebenarnya doa ni tak, apa ni, doa ni tak selesai lagi. Ada lagi yang tambahan tu yang important, yang penting. Sebab Nabi Ibrahim lepas tu doa ke, waman asani, dan orang yang mereka-mereka yang mengingkari aku, yang maksiat kepada aku, yang tak nak ikut aku ni, fa innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah al-ghafur ar-rahim. Maha pengampun yang maha penyayang. Fa innaka ghafurur rahim. Jadi maksudnya siapa yang mengingkari Nabi Ibrahim alaihissalam, doa apa, doa kat sini ada doa, dia minta apa tak Nabi Ibrahim? Ada, walaupun tak ada dengan lafaz yang nyata, dengan dia tawasul, dengan dia sebut, dia invoke nama Allah SWT ni, Ghafurur Rahim ni, sebab dia minta Allah SWT punya sifat yang ada kat dalam nama tersebut. Sifat dia adalah perbuatan daripada Allah, yang sifat Ghafur tu adalah maghfirah, minta pengampunan kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang afa ni, mereka-mereka yang maksiat kepada aku, yang ingkari aku, yang tak nak ingkat, tak nak ikut aku. Rahim, supaya engkau rahmati mereka-mereka yang tak nak ikut aku. Ini ramai ni, bukan golongan sikit satu dua ya, tetapi semua orang yang tak nak ikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini menunjukkan kasih sayangnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada umatnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membaca ayat ini, dia teringat sesuatu dan dia baca lagi satu ayat, iaitu waqala Isa alaihi salam, yang ini firman Allah SWT berkenaan dengan kata-kata Isa AS, in tu'adzibuhum fa'innahum ibaduk. Wahai Allah, jika engkau mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka-mereka ni adalah hamba-hambamu. Jadi ini doa Nabi Isa AS. Dan siapakah mereka yang Allah SWT mungkin azab mereka? Mereka-mereka yang apa? Yang ingkar kepada Nabi Isa AS. Sebenarnya kalau untuk Nabi Isa AS ni, umatnya tak ingkar padanya, umat ni ikut dia. Tetapi masalahnya mereka terlebih sayang, terlebih ikut, iaitu mereka jadikan dia Tuhan ataupun anak Tuhan. Jadi kata Nabi Isa AS, in tu'azibhum fa'innahum ibaduk. Sebab dia punya doa daripada awalnya, Allah SWT bertanya kepada Nabi Isa AS, a'anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau telah berkata kepada manusia, untuk ambillah aku dan ibuku dua Tuhan selain daripada Allah? Nabi Isa kena tanya dengan Allah SWT. Kata Nabi Isa AS, qala subhanak, maha suci engkau wahai Allah. Qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidaklah semestinya bagi aku untuk mengatakan sesuatu yang tidak ada hak, yang ini yang tidak aku ada hak untuk mengatakan seperti itu. Yang ini aku tak katakan kepada orang supaya jadikan aku Tuhan, jadikan mak aku Tuhan. Nabi Isa tak pernah cakap macam itu. Maka suci engkau wahai Tuhan. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, in kuntu qultuhu faqad alimta. Nampak macam Nabi Isa cakap dengan Allah SWT, in kuntu qultuhu, kalau aku cakap macam tu, faqad alimta, kau pun dah tahu wahai Allah. Kalau betul aku jaga macam itu. Sebab apa? Ta'alamu mafi nafsi wala a'lamu mafi nafsi. Kau tahu apa yang ada pada diriku yang aku sembunyikan. Wala a'lamu mafi nafsi. Adapun aku, aku tak tahu apa yang ada pada dirimu. Ini ada sikit nafs ya. Allah pun ada nafs juga. Ada jiwa juga tu. Roh juga. Kita tak nak banyak-banyak kat itu. Yang penting kita, Nabi Isa tak tahu apa yang ada pada Allah. Allah tahu apa yang ada pada pada kita. Tak buat innaka anta allamul ghuyub. Sebab sesungguhnya engkau Allah adalah Allam yang maha mengetahui al-ghuyub. Kadang-kadang yang yang gaib. Aku tak tahu yang gaib. Nabi itu tak tahu yang gaib. Selain itu semua Nabi tak tahu yang gaib. Tapi kadang-kadang dia tahu kan. Nabi itu apa dia kata dalam dalam firman Allah SWT, dia tahu apa yang kamu makan, apa yang kamu simpan kat rumah kamu untuk makan, makanan yang kamu simpan kat rumah kamu. Itu kan gaib. Dan dia boleh hidupkan yang mati dan sebagainya. Maknanya kalau dia tahu yang gaib, Nabi Isa AS datangnya daripada Allah SWT. Bukan semua gaib. Benda yang tertentu saja. Begitu juga dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dia mungkin tahu yang yang gaib, tapi bukan semua gaib dia tahu. Bukan semua luar mahfuz tu dia ada, dia dah tengok. Tetapi perkara tertentu yang Allah SWT istala' alaihi, yang Allah SWT tunjukkan dia sebagai gaib. Ini ahli syurga 1, 2, 3 sampai 10 misalnya kan. Yang ini masuk neraka, dan ini, ini, ini, yang ini akan mati sekian kali ini dan sebagainya. Maka itu sebahagian gaib. Jadi itulah kena kita iman ini. Yang tahu gaib hanya Allah Subhanahu SWT. Adapun manusia lain, walaupun Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa dan sebagainya tak tahu yang gaib. Jadi ini dalil, Nabi-Nabi tak tahu yang gaib. Kata orang sekarang, dia kata Nabi Muhammad SAW tahu yang tahu yang gaib. Alhamdulillah, itu syirik. Okey, okey. Tentang perkara yang apa ni yang disembah selain daripada Allah SWT akan masuk neraka ataupun ataupun tidak. Masuk matahari dan matahari dan bulan. Patung-patung ada Nabi Isa masuk dalam neraka lah jadi disembah. Tapi zaman sekarang Nabi Muhammad SAW pun disembah. Nabi Muhammad SAW pun dalam neraka lah. Jadi sebenarnya ada jawapannya dalam Quran surah Al-Anbiya akhir-akhir tu ada jawapan dia. Nanti kalau sempat kita kita ni. Tak minta dia sembah tapi masuk neraka juga. Ada yang tidak masuk neraka. Yang kalau dia tak reda bahawa dia disembah, dia tak sepatutnya masuk neraka. Yang boleh reda manusia je lah. Yang matahari, yang bulan, yang batu, yang apa semua tak ada reda. Jadi dia masuk sekali kat dalam. Dan dia masuk sekali tu supaya apa? Bukan apa untuk menghinakan orang yang menyembah dia. Itu kalau ada dalam dalam apa ni innal ladzina sabaqat lahum innal ladzina sabaqat min lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Orang yang dah ada kebaikan daripada kami yang telah ditakdirkan, ini mereka adalah orang yang beriman dan sebagainya. Mereka-mereka ni mubadun, mereka dijauhkan daripada api api neraka. Jadi mereka tak masuk dalam dalam neraka. Jadi kalau ada ustaz ke ada syekh ke apa ke disembah, betulah. Kalau dia tak reza akan perbuatan tersebut, dia tak masuk tak masuk neraka. Antaranya ialah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, disembah oleh orang Syiah, dia takkan masuk neraka. Dia tak, dia tak reza akan perbuatan tersebut. Baik. Jadi dalam ayat ini kata Nabi Isa alaihi salam, engkau mengetahui apa yang apa ni yang yang gaib. Lepas tu dia kata in tu'azibuhum, kata Nabi Isa alaihi salam, sesungguhnya yang kau kan ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku hanyalah yang aku beritahu kepada orang ramai adalah apa yang kau perintahkan aku untuk beritahu. Nampak? Dia hanya beritahu apa yang Allah perintahkan je lah Rasul. Bukan dia cakap suka-suka. Apa dia? Ani'budullaha. Ani'budullaha. Sebab kamu sembah Allah. Bukan kamu iktirafkan Allah SWT tu lah ada. Bukan, bukan pasal Allah ada ke wujud ke. Pasal apa? Sembah Allah. Ani'budullaha. Rabbi, Tuhan aku. Wa Rabbaku. Ani'budullaha Rabbi wa Rabbakum Wakuntu alaihim syahidan ma duntu fihim. Dan aku ketika aku hidup, aku saksi atas mereka. Kalau mereka apa ni, kalau aku bercakap sesuatu yang tak betul ke apa, selain daripada yang kau perintahkan aku ini untuk sembah Allah SWT, aku saksi. Tapi kalau matawaf faisani, apabila engkau wafatkan aku. Nah, ni wafat ni ada sikit punya masalah. Nanti kita mati ke? Kalau matawaf faisani kunta antar ratiba alaihim, engkau lah wahai Allah yang maha berratib, yang memeriksa mereka, yang melihat amalan mereka. Raqiban alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid, dan kau maha saksi atas segala sesuatu. Baru datang doa ni. Jadi untuk, jadi Nabi Isa berlepas tangan daripada perbuatan kaumnya yang menyembahnya sampai sekarang lah. Jadi kalau engkau wahai Allah mengazab mereka ni, yang buat apa? Yang buat syirik, yang syirikkan dia, yang jadikan dia Tuhan atau anak Tuhan, ataupun syirikkan ibunya ke. Kalau engkau azab mereka, maka mereka ni hamba-hambamu. Hamba-hamba ni harta benda tu, hak kamu. Kamu boleh buat apa saja dengan hak dan harta benda kamu. Dan Allah SWT mempunyai hak milik yang penuh atas hamba-hambanya. Dia boleh lakukan apa saja. Tak mungkin orang boleh kata engkau zalim. Takkan kita ada buat apa ke apa, kita makan, kita zalim. Kita makan buah ni, si habis. Ataupun kita ada ayam, kita sembelih, kita makan, kau zalim. Kau punya ayam mungkin mati. Kita cakap apa dengan dia? Dia kan aku punya. Tapi aku nak makan dia, nak hidupkan dia, nak itu maksud. Jadi kalau untuk Allah mungkin lagi tinggi lagi. Allah semata nak buat apa saja dengan hamba-hambanya. Tak boleh begitu. Tak akan Allah semata dinamakan zalim. Zalim yang adalah orang yang melakukan sesuatu kepada bukan hak miliknya. Sebab Allah SWT tak jadikan istilah zalim ni kalau dia buat apa-apa kepada hamba ni, sampai masukkan mereka dalam neraka pun. Kalau dia masukkan mereka dalam neraka, bukan secara zalim tetapi secara adil. Fa'innahum ibaduh. Nampak Nabi Isa AS tak ada minta doa apa-apa pun. Kalau untuk zahir lafaznya, wa'in tawfir lahum. Kalau engkau ampunkan mereka, ya Allah, sesungguhnya engkau Al-Aziz Al-Hakim. Engkau maha perkasa kuat dan engkau maha bijaksana. Mana doanya? Doa yang akhir tu daripada mana? Daripada dua nama tu, Al-Aziz dan Al-Hakim. Dan doa ni kata ulama lebih hebat daripada doa Nabi Ibrahim AS tadi. Sebab dia pakai apa ni, dua nama yang secara halus sampai juga kepada dua nama yang digunakan secara direct oleh Nabi Ibrahim AS, Ghafurun Rahim. Sebab yang dia minta ni Nabi Isa AS sebenarnya Ghafurun Rahim. Tetapi tak semua orang patutnya diampunkan. Walaupun kita maha pengampun, maha penyayang, misalnya lah seorang raja yang maha pengampun, siapa pun diampunkan. Tapi kan kalau dia mengampunkan secara membagi buta, ya, pasal dia sangat mengampuni orang jahat, macam mana pun dia maafkan, ampunkan, tak ada satu kemuliaan kat situ. Tapi kalau dia ampunkan sebab dia lagi satu, orang mengampunkan pasal dia tak boleh nak apa, nak hukum, pasal dia weak lah. Kan ada raja-raja weak, tak boleh buat apa-apa kan. Aku lepaskan kau lah. Dia dah hotik-hotik, tak boleh buat apa, okey lah, dia lepaskan misalnya lah. Kalau dia ampunkan, tu bukan sifat mulia dalam pengampunan. Tapi kalau dia ampunkan atas dasar apa? Atas dasar bijaksana. Mana yang sepatutnya diampunkan, diampunkan. Mana yang tak sepatut diampunkan, tidak diampunkan. Orang yang syirik dengan Allah SWT tak boleh diampunkan. Macam tu baru betul dia punya apa tu, kemuliaan di dalam sifat pengampunan. Kemudian Al-Aziz, Bar Aziz tu orang yang perkasa, yang ada makdirah, ada kekuatan-kekuatan. Kalau Allah SWT mengampunkan dengan kekuatan, bukan kerana ketidakbolehan, maka itu adalah kesempurnaan dalam pengampunan. Sebab tu doa Nabi Isa AS tak langsung tetapi lebih apa? Lebih tinggi balaranya, lebih kita katakan lebih apa ni, bermakna. Fa'innaka antal azizul hakim. Sebab ni berkenaan dengan mereka-mereka yang syirik. Jadi Nabi SAW apabila membaca dua buah ayat ini daripada dua orang Nabi, Ibrahim dan Isa AS, dia teringat. Dua ayat ni mengingatkan umatnya. Dalam Nabi SAW bila baca, kita baca tak ada bagus, tapi Nabi SAW baca, dia teringatkan kita, teringatkan umatnya. Jadi apa hal dengan umatku? Nabi-Nabi dulu dah doakan untuk umat-umatnya. Jadi dia pun mengangkat kedua belah tangannya. Fara'ah yadaihi. Sebab sunnah dalam doa asal dia adalah angkat kedua belah tangan. Bukan terbalik lah eh. Lagi tak ada dalil angkat tangan, tak boleh angkat tangan. Tak ada, terbalik. Lagi tak ada dalil, tak boleh angkat tangan. Nanti kita angkat tangan. Patutnya macam itu. Sebab Allah SWT dalam sebuah diskusi mengatakan, aku malu, sesungguhnya Tuhan ni adalah malu, sangat malu, kerim, sangat mulia. Dia tak sampai nak lihat hambanya mengangkat kedua tangannya, meminta kepadanya, lalu ditinggalkannya sisa, tinggalkannya jiru, kosong. Tak, maknanya tak kabul kan, mesti kabul kan. Dengan keadaan apa? Angkat tangan, minta kepada Allah SWT. Jadi tempat-tempat yang tak ada angkat tangan, baru kita tak angkat tangan. Baik, rafa'a yadaihi dan angkat kedua tangannya. Waqala Allahumma ummati ummati wa bakara. Dan Nabi SAW bersabda, wahai Allah, umatku, umatku. Jadi Nabi SAW terus cakap, umatku, umatku. Maknanya apa? Selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Tak cakap lagi apa dia nak minta. Dan Nabi SAW telah menangis. Jadi begitu kesannya Rasulullah SAW dengan ayat Al-Quran. Dan begitu kesannya Nabi SAW dengan apa ni, mengenai umatnya. Jadi Allah Azza wa Jalla maha melihat, maha mengetahui. Nampak Nabi SAW sedang menangis, sedang berdoa, meminta kepada Allah SWT. Tapi Allah tak tahu ke apa yang Nabi SAW minta? Tahu kan? Tetapi sebagai hikmah ya, Nabi SAW panggil Jibril, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad. Orang buka alam, sedangkan Tuhanmu, wahai Jibril, dia mengetahui. Dia tahu apa dia keadaannya. Pasal rumayum cik, maka tanyakan kepada Muhammad apa yang buat dia menangis. Padahal Allah SWT lagi mengetahui. Tapi disuruh Jibril pergi. Kenapa pula? Kenapa tak jawab kabulkan aja doa Nabi SAW? Kenapa nak pakai Jibril pergi jumpa Nabi SAW terus? Sama hadis sahih lah yang masalah. Hadis sahih. Ini sahih Muslim lagi ya. Untuk memuliakan Rasulullah SAW. Orang lain Allah SWT kabulkan. Ni pakai Jibril jumpa dengan Nabi SAW, tanya dia. Jibril datang daripada siapa? Daripada Allah SWT. Nabi SAW baru minta kepada Allah SWT, datang keputusan Allah SWT kepada Nabi SAW. Itu kan kemuliaan. Kemuliaan yang nyata eh, untuk Nabi SAW. Suruh tanya apa yang buat kau nangis wahai Muhammad. Maka Nabi SAW pun menghabarkan kepadanya, kepada Jibril, lima kali dia telah minta pada Allah SWT untuk mengampunkan umatnya atau menyelamatkan umatnya. Sedangkan Allah SWT telah mengetahui sebabnya, sebab dia menangis. Maka Allah Azza wa Jalla pun berfirman, ya Jibril, izhab ila Muhammad. Pergilah kau kepada Muhammad. Terus turun balik, faqul inna sanurika fi ummatik wa la nasur. Katakan kepada beliau apa dia? Sesungguhnya kami, yakni Allah SWT akan membuat kau reda tentang umatmu. Sampai kau puas, sampai kau reda, puas hati terhadap umatmu. Maksudnya tak ada yang kita katakan ada lagi satu ke dua, semuanya sepatutnya selamat daripada umatmu yang kau minta tu. Kami akan buat kau reda. Macam dalam firman Allah SWT surah Al-Duha, wala sawfa yurdika rabbuka fatarda. Dan tujuannya Tuhanmu akan membuat engkau reda, sampai engkau reda. Yurdika rabbuka fatarda, lalu engkau reda. Fatarda wala nasu'uka, dan kami tidak akan buat engkau kecewa, hampa ataupun kesal terhadap umatmu. Jadi janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW dan juga kepada kita yang baca hadis ini, bahawa Nabi SAW akan apa? Apa ni, Allah SWT akan selamatkan umat Rasulullah SAW. Tapi umat yang mana satu yang akan selamat? Satu golongan saja, iaitu yang mati dalam keadaan tauhid. Semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalifah min qalbihi, yang ini secara ikhlas dengan hatinya. Maka tak ada syirik, tak ada apa. Jadi bukan cakap dia baca 1,000 kali ke 2,000 kali ke apa, tapi dia cakap la ilaha illallah. Tapi apa? Dia faham maknanya. Maknanya dia tidak mensyirikkan Allah SWT. Orang ini semuanya akan selamat. Semuanya akan selamat berkat daripada apa ni? Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis ini merangkumi beberapa jenis faedah, antaranya menerangkan kesempurnaan kasih sayang Nabi SAW terhadap umatnya, dan berapanya prihatin Rasulullah SAW dengan maslahat-maslahat mereka dan mengambil berat terhadap urusan mereka. Dan antara jenisnya di dalam hadis ini ada faedah istihbab, yakni sunnahnya mengangkat kedua belah tangan dalam berdoa. Dan antaranya juga faedah lain adalah berita gembira yang besar untuk umat ini. Semoga Allah SWT menambahkan kepadanya kemuliaan, dan apa yang Allah SWT janjikan dengan firman-Nya, sanurzi kafi ummatika wala nasu'uk, sehingga kami akan buat kau reda tentang umatmu dan tidak membuat kau sedih hati. Dan wahada min arjal ahadith fi hadhihi al-umma aw arjaha, dan ini adalah antara yang hadis yang amat-amat diharapkan untuk umat ini, atau yang paling-paling diharapkan. Sebab apa? Umat ni apa lagi yang dia nak? Selamatlah daripada api neraka. Jadi ini adalah harap apa ni, paling amat diharapkan oleh umat ini. Bayan wa minha bayan al-azami manzilati Nabi SAW indallahi ta'ala, dan ada juga penerangan tentang besarnya kedudukan Rasulullah SAW di sisi Allah Ta'ala, dan besarnya kehalusan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengannya, dengan Rasulullah SAW. Dan hikmah daripada mengutuskan Jibril alaihissalam untuk bertanya kepada Rasulullah SAW adalah untuk menunjukkan kemuliaan Nabi SAW, wa annahu bil mahallil a'la, dan dia adalah di tempat yang tertinggi. Fayastarba wa yukramu ma yurdihi wallahu a'lam. Oleh kerana kedudukan yang tinggi, Allah SWT akan apa? Akan membuat dia reda, dan dia akan dimuliakan dengan apa yang dia akan reda, wallahu a'lam. Jadi kita ada lagi satu hadis. Ada beberapa soalan terhadap hadis ini, untuk tindak pada bab yang berikutnya. Bukan, tak ada yang daripada kabila Arab pun. Tak ada yang Hajar kan? Hajar adalah seorang hamba. Dia hamba yang raja kat situ tu hadiahkan pada ni. Bukan. Nabi Ismail AS pun bukan orang Arab. Tetapi bila dia duduk kat Mekah tu, datangnya orang-orang Jukum tu kan, bila ada air zam-zam tu datang apa semuanya, dia campur sana, dia kahwin dengan anak-anak orang sana. Lepas tu dia belajar bahasa Arab, dan dia orang yang pertama sikit cakap bahasa Arab yang fasih yang sekarang ni. Jadi dia orang Arab. Tapi zaman tu dah ada Jadarah. Yang hadis tadi tu. Yang lafaz ataupun dalam hati. Agak-agak kalau lafaz saja tanpa hati pakai. Tak pakai juga kan. Jadi kalau hati saja tanpa lafaz macam mana? Lafaz dia tak boleh sebut lah. Kalau dia boleh sebut, dia akan sebut lah. Itu je senang kan? Macam la ilaha illallah. Ada orang sekarang ni, orang apa ni, misalnya orang belum nak apa ni, belum Islam, nak masuk Islam, dia kata okey, aku aku masuk Islam. Tapi insya-Allah tak payahlah. Aku dah mati dah dah ni. Cukup tak boleh jadi Islam? Tak boleh kan? Sebab dia naik saksi. Dia kena naik saksi. Naik saksi tak jadi, tak jadi orang tu dinamakan naik saksi, melainkan dia diucapkan. Mesti nak keluar, mesti dengar. Orang lain mesti dengar. Kalau untuk hukum Islam mesti ada saksi. Kalau dia bukan kat negeri Islam ke apa, tak payah nak endorse dia ke apa semuanya, tak payah. Jadi untuk mahkamah Islam dia kena ada saksi. Arab ni macam apa-apa bangsa juga. Dia Allah SWT ceritakan manusia Nabi Adam AS, lepas tu dua macam macam bangsa kat mana-mana kan, dalam sepah semua ya. Jadi Arab ni ada dua macam. Satu Arabun Aribah, Arab Aribah ni asli lah Arab. Yang ini kebanyakannya dia nomad, nak bagi tinggal dalam pasir, tak ada tempat tetap. Ya juga, banyak daripada Yaman. Lagi satu Arab Musta'ribah, yang ini Arab yang bukan Arab tapi jadi Arab. Arab lah jadi dia. Orang Arab Singapura jadi Melayu lah. Jadi Melayu lah. Jadi yang Arab Aribah ni tak banyak. Katanya tinggal satu ke dua, satu je, Kahtar je. Yang asal daripada Yaman ni. Lain dah tak ada lagi Arab yang tu. Yang Salmon Ad tu semua Arab. Arab betul. Arab Aribah tu. Jadi yang sekarang ni kita tahu kat Saudi mana-mana tu semuanya, tu semua dah campur lah. Dah campur. Tapi Arab tak? Arab. Jadi Nabi SAW Arab tak? Arab. Nabi Ismail pun dipanggil Arab juga. Jadi dia orang bahasa Arab asli. Jadi ada yang macam-macam kulit tu, warna tu, tu sama juga macam apa? Macam bangsa-bangsa lain ada macam-macam warna kulit dan seterusnya. Sebab dia campur kat apa, dah nenek moyang dia campur-campur lah. Sebenarnya kalau yang ada nas kita apa ni tetapkan lah. Ini dalam Quran ke apa kan. Kalau tak ada pun kita yakin bahawa semua dah doakan untuk kaumnya. Sebab hadis sebelum tadi, yang ibab sebelum tadi, semua Nabi ada satu doa yang mustajab. Kalau tak ada doa lain yang doa untuk umatnya, dan itu jarang lah. Satu doa tu mereka dah gunakan kan, mereka dah disalam salam kan, mereka dah doakan untuk umatnya lah. Mereka takkan doakan untuk diri sendiri ke apa kan, mereka doakan untuk umat. Tapi takkan Nabi dengan kaumnya dalam itu, dalam syariat Allah SWT, dia ibarat apa, bapa dengan anak-anaknya. Sebab tu Nabi SAW ibarat bapa kepada kita. Sebab tu isteri-isteri Nabi SAW dianggap ummahatul mu'minin, yang ni ibu-ibu orang-orang beriman, ibu-ibu kita. Tapi tak adalah bermakna kalau ibu-ibu kita bolehlah sahabat-sahabat apa ni masuk dengan jumpa Aisyah radhiyallahu anha, tak payah pakai apa ni, tak payah tutup aurat sebenarnya ibu kan. Macam-macam gitulah Ini maknanya status dia, tapi hukum dia tetap tak sampai macam tu. Cuma satu je lah, kalau kita lihat isteri Nabi SAW semua ada tutup muka depan sahabat-sahabat, sedangkan dia pangkat apa? Ibu-ibu mereka. Apa lagi yang bukan tu? Bab yang berikutnya, bab bayan anna man mata 'alal kufri fa huwa fil nar wa la tanaluhu syafa'atun wa la tanfa'uhu qarabatul muqarrabin. Bab menerangkan bahawa sesungguhnya barang siapa yang mati atas kekufuran, maka dia di dalam neraka dan dia tidak akan mendapat syafaat, dan tidak ada yang, dan tidak dapat memberikan dia manfaat kerabatnya yang dekat. Jadi siapa mati atas kekufuran, dia masuk neraka, tak dapat syafaat dan tak dapat memberikan manfaat kepadanya kerabat-kerabatnya dekat sekalipun. Kerabat maknanya apa? Ahli keluarganya. Sebab dia mati atas kekufuran. Seolah-olah kalau sebaliknya ada manfaat, dapat syafaat, dapat manfaat kerabat-kerabatnya. Jadi kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya rasulullah aina abi qala fi an-nar falamma qaffa da'a faqala inna abi wa abaka fi an-nar. Ini dengan sanadnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya seorang lelaki telah berkata, wahai Rasulullah, di mana bapakku? Maka jawab Nabi SAW, finnah, di dalam neraka. Falamma qaffa, apabila beliau berpaling meninggalkannya, da'ahu, Nabi SAW pun memanggil beliau. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Jadi hadis ini jelas menerangkan akan title tadi. Ya Rasulullah SAW datang kepadanya seorang lelaki yang bertanya, di mana bapakku? Nah, ini antara soalan-soalan yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Bukan tanya apa hukum ni, ini boleh makan ke tak boleh makan saja. Apa yang berlaku hari kiamat ke apa? Ini tanya, di mana bapakku? Kalau bapak dia kat rumah, takkan nak tanya Nabi SAW kan? Ini bukan tanya locationnya, maknanya hilang ke apa ke? Sebab bapaknya dah meninggal dunia. Dia datang jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sepatutnya dapat wahyu daripada Allah SWT. Dan wahyu kadang-kadang termasuk benda yang gaib Allah SWT berikan. Jadi dia nak tahu apa kesudahan bapaknya yang meninggal dunia, yang telah mati dalam kekufuran. Mungkin mati sebelum Rasulullah SAW diutuskan, mungkin sesudah, tak dijelaskan dalam hadis ini. Jadi yang penting, bapakku masuk surga, masuk neraka ya Rasulullah. Jadi tanya Nabi SAW, misalnya Pak Wayu, Nabi SAW pun menjawab, qala finnar, yang betul, yang apa ni, yang hak diterangkan, walaupun mungkin pahit. Pasal dia tanya, dia baca, kena jawab kan, sebab dia Nabi. Jadi Nabi SAW pun menjawab, dalam api neraka. Dan lelaki itu pun tak ada nak argue ke apa semuanya. Kemungkinan besar dia adalah seorang sahabat. Dia yakin dia seorang sahabat, tak disebutkan nama dia. Jadi dia pun berpaling, dah dapat jawapan untuk soalan yang diminta tadi. Dia pun berpaling meninggalkan Rasulullah SAW. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW memanggilnya mari. Dia kata, inna abi wa abaka finna, sesungguhnya bapak aku dan bapakmu dalam api neraka. Eh, tadi bapaknya saja dalam api neraka. Ni sekarang Nabi SAW kata apa? Sehingga bapak aku dan bapakmu pun dalam api neraka. Kenapa? Sebab dia dapat rasa kan, Rasulullah dapat rasa kan, bahawa sahabat tadi bersedih hati ya, bapaknya dalam api neraka. Jadi untuk macam memujuknya gitu, Nabi SAW kata, aku pun, bapak aku pun dalam api neraka berserta dengan bapak. Jadi di dalam hadis ini menunjukkan bahawa yang penting kat sini bukan bapak lelaki tersebut saja. Sebenarnya yang lebih penting kat sini adalah bapak Rasulullah SAW. Itu yang kita nak bahaskan ni. Lelaki itu kita pun tak kenal siapa dia. Tapi yang penting sekali, bapak Nabi SAW, kita kenal Nabi SAW, kita kenal bapak dia. Dan Nabi SAW telah jelas dalam hadis yang sahih ini, dia dikatakan oleh Rasulullah SAW ada dalam api neraka. Bapak Rasulullah SAW dapat api neraka, Rasulullah SAW tak dapat selamatkan bapak dia. Ini persoalan-persoalannya. Dan dia daripada darahnya bapaknya. Ini macam mana Nabi SAW seorang Nabi, lepas tu disampaikan Quran, hadis apanya, keturunan dia bukan daripada orang Islam. Boleh ke tu? Ha, keturunan dia tak mulia lah tu. Jadi kalau kita lihat daripada hadis seperti ini, manusia kan terbahagi kepada dua bahagian. Satu yang beriman kepada apa yang terdapat dalam kandungan hadis-hadis seperti ini. Jadi mereka mengisbatkan apa yang Nabi SAW isbatkan. Dan lagi satu golongan akan cuba memahami, mentafsirkan hadis-hadis seperti ini dengan apa? Dengan hawa nafsu, dengan emosi. Yang bila itu berlaku, kita akan dapati mereka mempunyai satu lagi pandangan yang jauh berbeza dengan pandangan golongan yang pertama, yang menghukum apa juga perkara, lebih-lebih lagi tentang Nabi mereka sendiri, Nabi SAW, dengan apa? Dengan syarak, bukan dengan emosi, bukan dengan hawa nafsu. Mereka itu adalah ahlu sunnah wal jamaah, terima apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita dapati bahawa untuk orang-orang Islam, ahlu sunnah wal jamaah, mereka beriktifad siapa yang mati dalam kekufuran, mereka akan kekal dalam api neraka. Mereka masuk. Walaupun dia adalah saudara mara Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia saudara mara Nabi siapa pun, walaupun dia adalah bapaknya pun, maknya ke, ataupun anaknya atau isterinya, kalau dia mati dalam kekufuran, maka dia akan kekal dalam api neraka. Itu adalah akidah kita. Adapun syafaat Nabi SAW, walaupun dia amat kasihan sebagaimana kita baca tadi kepada umatnya, tak akan dapat disampaikan ataupun tak dapat diambil manfaatnya daripada orang-orang yang mati dalam kekufuran. Dia bukan dia tak nak. Kalau dia nak pun untuk selamatkan bapanya ke, keluarganya ke daripada api neraka, dia tak dapat lakukan demikian. Sebab ini adalah hukum Allah Subhanahu. Ada pun golongan yang kedua, mereka mengatakan bahawa tak, ini hadis ini dia sahih lah, tapi dia bercanggah mungkin dengan apa, hadis-hadis lain. Kemudian korek sana korek sini jumpa hadis, pasal dia nak tafsirkan hadis-hadis ini mengikut hawa nafsu, mengikut emosi, mengikut kasih sayang cinta mereka kepada Rasulullah SAW dan ahli keluarga mereka. Lalu mereka katakan bahawa tidaklah, Nabi SAW dalam syurga, dan Nabi bapaknya pun Islam juga, bapaknya pun mati dalam iman juga, dia masuk, mesti masuk syurga dia. Dia macam mana dengan hadis ini? Oh, dia bercanggah dengan hadis lain, diriwayatkan oleh siapa saya tak ingat, bahawa Allah Subhanahu Taala telah menghidupkan balik kedua ibu bapa Rasulullah SAW, kemudian mereka pun masuk Islam depan Rasulullah SAW. Kemudian mereka depan Rasulullah SAW ke tidak, tak tahulah. Yang penting mereka masuk Islam, kemudian Allah matikan mereka balik. Jadi mereka mati dalam Islam. Lepas tu mereka masuk syurga. Ada hadis tak? Ada pula hadis. Ada. Kita kena cakap ada. Ada riwayat lah. Lepas tu ada ini. Kemudian campur dengan emosi apa semuanya. Mana yang agak dia menang kan? Dia akan menangkan hadis tadi, hadis yang sesuai dan sejalan dengan emosi dan syahwatnya. Tetapi hadis Muslim ni dia tolak. Oh, ini telah ditolak oleh hadis seperti ini dan sebagainya. Dan kalau kita hairan terhadap benda ini, kita lebih hairan terhadap orang-orang yang mengatakan seperti ini daripada ulama. Tapi mutakhirin lah. Tak ada ulama salah yang cakap macam ini. Itu ulama mutakhirin. Antaranya yang paling terkenal berkenaan dengan mazhab di manakah bapaknya Rasulullah SAW di syurga atau di neraka, mereka katakan bukan di neraka tapi di syurga, adalah Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Imam tu bagian ulama kata dia mustahid mutlak, pasal dia semua ilmu dia ada. Dia tak ada satu ilmu pun melainkan dia ada buku tentangnya. Semua bab dia ada, bab fikir, ada bab hadis apa, bab macam-macam hadis maudhu, ada hadis palsu, ada hadis sahih pun ada, macam-macam tafsir, dia semua ada lah. Dia mesti tak banyak betul ulama daripada Mesir. Okay. Jadi dia kata bapa Rasulullah SAW ada dalam syurga bersandarkan hujah-hujahnya, antara yang tadi kita sebutkan, dan juga antaranya dengan sebuah riwayat daripada Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Tapi ulama-ulama lain telah menolak pendapat beliau, tolak habis-habisan. Tak ada ulama kata salah, kita dah katakan bahkannya lah sebuah ijma', dia ada sebuah khabar yang mutawatir daripada mereka bahawa bapa Rasulullah SAW, pakcik Rasulullah SAW, datuk Rasulullah SAW, semuanya dalam api neraka. Okay, dalil, antara dalil adalah hadis ini. Ini sahih Muslim, tak ada cacat apa pun dalam sahih Muslim. Dan kalau kita lihat, ini bukan satu perkara yang menyedihkan ataupun memalukan terhadap hak Rasulullah SAW tentang ahli keluarga bapa-bapanya masuk neraka. Sebab kita ada ayat yang sebelum ni kita tadi baca tu tentang Nabi apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Quran secara jelas Allah SWT telah ceritakan kisahnya dengan bapanya, dan kerja bapanya amat jelek sekali. penyebar kekufuran. Nabi Ibrahim penghapus kekufuran. Dia ni bapaknya penyebar kekufuran. Memang satu cubaan eh. Anak dapat bapa. Bapa apa ni? Pembuat berhala. Kata mungkin ada skill special pandai pula ke apa tak tahu. Dia pula nak hapuskan penyembahan terhadap bapak berhala. Jadi dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am, Nabi Ibrahim berkata Allah SWT ceritakan kisah secara ringkas. Kita katakan apa? Wa iskola Ibrahimu li abihi. Ingatlah apabila Ibrahim berkata kepada abihi, bapaknya. Bapaknya kan? Abi maknanya bapaknya. Kata tahu macam harap sikit, abi itu maknanya bapak. Bapaknya bukan pakcinya. Azara, namanya Azara. Atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Apakah engkau telah menjadikan berhala-berhala ni tuhan-tuhan kau? Sesungguhnya aku dapati engkau dan kaum-kaum di dalam kesesatan yang nyata. Jelas daripada Al-Quran, bapa Nabi Ibrahim, siapa tuhan dia? Allah pun siapa? Patung-patung. Dan dia dalam hidayat atau dalam kesesatan? Dalam kesesatan yang nyata pula tu. Jadi bapa kepada bapa Nabi-Nabi, Abul Anbiya, Nabi Ibrahim AS punya bapa adalah ahli ahli kufur. Bahkan dia adalah musuh Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhirnya Nabi Ibrahim AS berlepas tangan daripada tabarra'ahu. Nabi Ibrahim lepas itu dia apa? Dia ada dialog dengan bapaknya. Bapaknya halau dia ke apa ke? Lepas tu dia kata, aku akan minta ampun untuk engkau daripada Allah SWT. Allah ampunkan kau yang bapa tu. Kemudian turun ayat, Allah SWT marah Nabi Ibrahim AS sebab apa? Sebab minta ampun kepada bapaknya. Sebab tak boleh minta ampun kepada orang orang kafir. Jadi kata Allah SWT dalam surah apa tu? Surah Tawbah. Falamma tabayyana lahu annahu aduun lillahi tabarra'a minhu. Apabila telah jelas padanya, kata yang alamu bahawa bapaknya aduul lillah, musuh Allah. Bapaknya bukan buat berhala, bukan orang kafir je, dia musuh Allah. Maksudnya semua orang kafir, musuh Allah. Aduul lillah, tabarra'a minhu. Nabi Ibrahim pun lepas tangan daripada ini. Jadi hukumnya wajib ke tak wajib lepas tangan daripada orang kafir? Wajib. Nabi Ibrahim terpaksa lepas tangan daripada bapaknya. Sedangkan Nabi Ibrahim adalah Awwabul Halim, amat pengantun, amat kesedih, kasih sayang kepada orang ramai. Tapi dia terpaksa berlepas tangan daripada bapa. Jadi ini kalau dah berlaku kepada bapa, kepada bapa anbiya, bapa kepada rasul-rasul punya bapa pun orang kafir, Nabi SAW punya bapa pun kafir, tak ada best, biasa. Kemudian dalam hadis, Nabi SAW telah mencerita kan bahawa dia pernah meminta kepada Allah SWT untuk apa? Ziarah kubur ibunya. Lepas tu dia minta apa tu, supaya ibunya diampunkan. Tetapi Allah SWT menerima satu je, iaitu supaya dia boleh menziarahi kubur ibunya. Tapi doanya yang kedua, bahawa Nabi SAW ni ibu Rasulullah SAW diampunkan oleh Allah SWT, tidak dikabulkan oleh Allah SWT sebab dia mati dalam kekufuran. Hadis yang sahih Bukhari dan Muslim. Jadi ibu Rasulullah SAW mati dalam kekafiran. Bagaimana pula dengan bapa Rasulullah SAW? Apa dalil bapa Nabi SAW mati dalam kekafiran? Hadis ni, hadis ni Hadis ni hadis ni selain daripada hadis ni, hadis ni orang petikai kan. Kita ada hadis yang kita pernah baca dulu, hadis pakcik Nabi SAW, hadis Abu Talib, yang waktu dia dalam sakaratul maut tu, Nabi SAW jarah dia ucaplah la ilaha illallah, aku akan apa ni jadi saksi kepada Allah SWT dengan kalimat ini. Jadi dia tak nak Abu Talib kata apa dia, aku akan tetap atas agama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni bapa kepada Abu Talib, yang ni datuk kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi agama orang Quraisy ketika itu adalah Abdul Muttalib. Jadi apa agama Abdul Muttalib? La ilaha illallah kan, dia sembah patung. Sembah patung. Jadi kalau datuknya sembah patung, bapaknya sembah patung, pakciknya sembah patung, orang semua sembah patung. Sebelum siapa? Sebelum datangnya Rasulullah SAW. Dan mereka tidak dimaafkan Mereka bukan kata macam orang Afrika ke, orang Amazon ke, orang dekat Flores apa, dekat Indonesia ke apa tu, Flores ke apa tu kan, mungkin tak sampai lagi dakwah. Tak, mereka tidak dimaafkan sebab mereka telah datang kepada mereka dakwah, iaitu agama Nabi Ibrahim AS ataupun agama Nabi Isa. Kita tahu berapa belong ke orang Kristian. Jadi maknanya agama dah ada pada mereka, jadi mereka tidak dimaafkan. Yang dimaafkan tu orang yang tak sampai dakwah pada mereka. Allah Alam ada lagi ke tidak sekarang. Tetapi orang dah sampai pada dakwah pada mereka itu, maka mereka itu tetap tidak dimaafkan kalau kalau dah mati dalam kekufuran. Jadi mereka selama-lamanya itu sembah sembah patung, maka mereka kalau mati, mereka masuk api neraka. Itu dalil dan hadis ini. Ah, apa hukum ziarah kubur orang bukan Islam, kubur Kristian, kubur Cina? Ibu bapa ataupun bukan ibu bapa, hukumnya boleh. Jika kita pergi sana untuk untuk dua perkara, satu untuk ingatkan mati, kedua untuk apa? Kalau ada orang Islam, untuk kita minta Allah SWT ampunkan mereka. Tapi kalau ada orang Islam, tak bolehlah yang kedua, pertama je boleh. Boleh. Jadi kakak yang sayang pada ibu, ibu sendiri tidak Islam. Jadi untuk ini kita lihat ulama-ulama faham daripada hadis ni dengan jelas. Kita lihat apa kata Imam Nawawi. Sabdanya ataupun kata-katanya, sesungguhnya seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, di mana bapaku? Katanya, di neraka. Apabila dia berpaling, Nabi SAW memanggilnya dan berkata, sungguh bapaku dan bapamu di dalam neraka. Kata Imam Nawawi, di dalamnya terdapat bahawa barang siapa yang meninggal dunia atas kekufuran, maka dia di dalam neraka dan tidak dapat tak bermanfaat kepadanya kerabat, orang-orang yang terdekat dengannya, ahli kerabatnya. Dan di dalamnya juga bahawa siapa yang mati di dalam fatrah. Fatrah itu adalah satu duration, yang ini antara antara sebuah Nabi, seorang Nabi dengan seorang Nabi. Misalnya di sini antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW kan ada dalam 500 tahun, tak ada Nabi kan. Maka siapa yang mati dalam fatrah itu daripada orang-orang Arab yang menyembah, yang daripada penyembah-penyembah Ausan, penyembah-penyembah berhala, daripada adalah mereka daripada ahli neraka. Sebab apa? Sebab mereka sembah Ausan, sembah berhala. Dan ini walaysa hadha mu'akhadha qabla bulughi dakwah, dan ini bukanlah satu hukuman sebelum sampai dakwah. Ini bukan kezaliman daripada Allah SWT. Masuk dalam neraka Nabi tak ada ni, mana boleh? Tak. Sebab apa? Mereka sembah patung. Fa'inna ha'ulai, sebab semuanya mereka itu telah sampai kepada mereka dakwah Ibrahim wa ghairihi minal anbiya'i salawatullahi ta'ala salamu alaihi, dan selain daripada dakwah Nabi Ibrahim, daripada Nabi-Nabi lain. Dan sabda Nabi SAW, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapaku dan bapamu di dalam api neraka. Huwa min husnil ishrah bin tasliyati bil ishtiraki fil musibah, adalah daripada kebaikan apa ni, ishrah, pergaulan, di mana dia memujuknya dengan menyebutkan pengungsian beliau kepada dengan lelaki tersebut di dalam musibah. Ini sebuah musibah, eh? Musibah ni amat besar sekali. Bapak masuk neraka. Wa makna qafa, yani wala qafahu munsarifan, mana qafa maknanya dia membelakangi beliau dan pergi berenggang. Tauhid ada, tauhid ada. Tetapi misal kita kata apa ni, kitabnya tu ada corruption, ada. Memang ada, tentu sekali. Tetapi tauhid tu macam ada lagi. Yang ni ajaran kita bagi ajaran Nabi Isa tu masih ada lagi. Dan tak cuma batuk. Kalau kita lihat ada satu gerakan atau satu mazhab Kristian namanya Unitarian atau macam-macam tu lah. Unitarian itu keluar lepas tu. Dan apa ni yang orang panggil Injil Baru, Barnabas. Ada sampai sekarang. Ada orang dia tolak tu semua orang lain. Jadi maknanya cerita-cerita tu masih ada lagi. Macam lagi kan itu hujah. Itu cukup sebagai hujah kepada orang Arab. Kemudian dakwa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak pernah jadi syirik pun. Jadi mereka apa ni, kalau sembah patung meninggal dunia, mereka pasti nak. Jadi sekarang, orang sekarang di Afrika atau di mana, Indonesia ke apa semuanya, kalau buat sihir, kalau sembah apa patung, kalau sembah apa tu yang macam apa tu, yang kat Bali ke apa tu, yang patung yang ganas tu kan ada. Apa Haniman? Ada orang sembah tu lagi kat situ ke? Jadi Islam pun Islam, semayang pun semayang ni pun ini. Nanti kita cakap, so tak dapat dakwah ke apa benda. Mereka tetap akan masuk neraka. Bukan kalau kat Indonesia tu, dah tentu negeri Islam dah tak ada lagi hujah lagi. Tak ada hujah lagi. So, kita cakap ni kalau kat hutan-hutan mana tak ada lagi apa dakwah mungkin lah. Jadi di sini kita kena bezakan apa ni, meninggal dunia dalam keadaan apa tu kufur dengan meninggal dunia yang belum pasti kufur ataupun tidak. Kufur completely kufur adalah sembah patung for example, maka yang itu kita terpaksa bahkan mesti kita hukumkan dia sebagai orang-orang kafir, tak boleh sembahyang atas dia dan sebagainya. Tetapi orang yang memang Islam, yang dah memang pergi masjid apa semuanya, zahir dia macam ni, tapi mungkin dia ada kekufuran, mungkin ada syirikan masuk tarikat tu, tarikat ni yang ada kekufuran dan sebagainya. Yang macam itu kita tak boleh hukumkan secara cepat bahawa mereka adalah orang-orang kafir. Perbuatan ni kalau gini orangnya akan kafir, tapi dia tu ataupun tidak kafir, kita tak boleh, tak boleh hukumkan. Jadi kita bermuamalah dengan mereka sebagai orang Islam juga. Jadi di sini jelas bahawa apa ni syafaat ataupun bukan, ia tidak ditentukan oleh kaum kerabat dan sebagainya. Bukan Nabi SAW yang menentukan, tetapi dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini menunjukkan kepentingannya iman. Sesuai betul hadis ini tidak dimasukkan di dalam kitabul iman. Allahu a'lam. Kita berdoa. Dia fadilat dia sendiri. Fadilat solat duha ni bukannya yang apa haji umrah ke apa tu, bukan. Fadilat solat duha ni lain, dia adalah sunnah. Satu fadilat dia adalah sunnah Rasulullah perintahkan sahabat untuk buat, dan lagi satu fadilat dia adalah atas setiap tulang ataupun apa tu mesel joinnya apa ni orang ni ada 360 ni, semuanya atas dia kena beri sedekah sebagai apa, mensyukuri nikmat Allah SWT ni setiap hari ni, setiap kali naiknya matahari. Jadi kalau orang boleh beri sedekah untuk setiap dia punya apa tu join apa tu tulang-tulangnya tu, kalau dia boleh buat bagus lah. Tapi Nabi SAW tunjukkan satu amalan yang kalau kita buat kita boleh cover itu sedekah, yang tu mensyukuri nikmat Allah SWT, iaitu dengan dua rakaat solat duha. Jadi itu yang besar ya, solat duha dua rakaat ni dia dapat cover sedekah-sedekah yang sepatutnya kita berikan setiap hari yang ada pada anggota badan kita setiap hari. Yang tentang yang apa ni solat duha yang kita tunggu tu lepas solat subuh tu, itu lain. Yang itu fadilat dia dapat pada haji dan umrah ataupun pada haji atau umrah, hajatan umrah dan lebih kurang macam itu. Syaratnya adalah dia kena sembang jemaah subuh di masjid, lepas tu dia tunggu sampainya waktu duha, dan dia sembahyang dua rakaat. Jadi waktu duha tu panjang yang kita dah draw tu kemarin tu kan, matahari dah lepas saja sikit horizon tu, itu dah kira satu, dah kira duha lah. Dah kira duha tu, jangan betul-betul apa ni masih tu kan, dan naik satu galah tu, maka kita dah katakan tu duha, sampailah dia waktu zawal, sampai duha dia masih duha lagi. Jadi kalau awak nak dapat yang minimum tu cukup solat duha tu, dan awak dah dapat apa tu Bukan solat duha tu, pasal tunggu. Dengan solat subuh campur dengan tunggu sampai waktu duha tu. Ha, itu yang dapat pahala haji dan dan umrah. Tapi dia boleh duduk, duduk diam boleh, tidur boleh. Macam mana macam kata duduk je. Buat saya jangan bergerak lagi. Betul. Tak gerak susah pula eh. Ada maksudnya, maksudnya apa tu? Dia tak syaratkan buat apa-apa, duduk je cukup. Tapi kalau duduk daripada duduk-duduk tu macam Quran, zikir dengan majlis taklim ke apa semua, dia lagi bagus lah pahala atas pahala kan. Ha, tapi duduk pun cukup, tidur pun boleh. Etika masjid tu kan. Sampai tu, lepas tu, solat tu. Itu tidak macam itu kan untuk Mekah. Tak, tak ada, itu Nabi SAW kata kat mana-mana. Dia tak cakap dekat Mekah atau Madinah. Ini macam hadis cakap pasal ada perkhususan tak ke Mekah ke Madinah ni. Saya teringat sebuah hadis yang popular untuk orang haji lah. Itu siapa yang solat 40 waktu kan. Tak berhenti, maka akan dilenyapkan daripada hati dia apa tu sifat munafik, dan dia akan selamat daripada api neraka kan. Jadi hadis tentang yang dalam masjid Nabi tak ada, tetapi yang ada yang tak ada, yang tak, yang, yang tak ada riwayat masjid Nabi. Jadi umumnya siapa yang salah 40 tu akan lepas daripada munafik kat mana-mana masjid pun. Mana-mana masjid pun. Ulama-ulama kat Madinah selalu sebutkan tentang hadis ni. Sebab apa? Orang sampai ingatkan hadis tu sahih dan sebagainya, sampai penuh merebut-rebut sangat dekat apa ni 40 hari dan tak nak bergerak pun. 40 waktu silap. 40 waktu dia 8 kali 5 lah minimum eh. 40 waktu. Tak ada, tak ada syarat dekat Masjid Nabi. Masjid Nabi dah ada fadilat dia dah cukup lah. Satu hari, satu kali sembahyang 1000 dah cukup lah. Dah tu betul besar fadilat. Nanti tentang 40 waktu tu dia akan di hapuskan apa ni daripada hatinya apa alamat apa ni nifak kemunafikan. Dan ini benar lah, kalau siapa yang betul-betul pelihara solat jemaah, memang orang munafik tak boleh pelihara ni solat, solat jemaah tak boleh. Jadi kalau dia boleh, maknanya insyaAllah dia adalah orang yang beriman eh? Dia dah sering. Jadi ada perkara-perkara yang tak ada pengkhususan, ada dalam riwayat ada pengkhususan, maka itu kita tak nak lah, kita khususkan, kita jangan khususkan. Tapi bila ada pengkhususan, kita kena khususkan. Ya, eh, jadi kita, ha, kita soal habis. Kita lihat orang membang kala atau haki atau buku eh. Kita rasa kita rumah, kerjakan. Kita rasa kuat, cara kami berada, kita pokok bertembang eh. Apa pun eh. Lemah ataupun kuat ni kita kena tanya, lemah apa, kuat apa. Lemah fizikal, boleh pegang kapak ke apa, ke besi. Itu bukan, itu bukan yang dimaksudkan kuat atau lemah. Kuat atau lemah ni yang dimaksudkan adalah authority, kekuasaan. Kekuasaan. Orang tu mungkin tak boleh, tak boleh angkat apa ni, tak boleh angkat pen pun tak boleh angkat. Misalnya ada weak sangat, tapi dia raja. Dia punya cakap tu lebih kuat daripada dia cakap daripada dia punya apa, dia punya kerja dia. Yang itu tu, dia boleh pecahkan baju wajib atas dia pecahkan berhala tu. Ah, ha, berhala tu, gunung berhala ke apa, semua berhala dipakuskan, tak kira. Jadi bukan pasal kuat fizikal dan sebagainya. Itu kuat fizikal atau tidak, balik kepada perkara-perkara tertentu. Eh, ada perkara asal yang kita nak cakap ni adalah pasal authority, kekuatan. Yang kita tahu apa? Yang ada orang yang berjuang dalam tempatnya. Ada ini kalau zaman dulu eh, kalau zaman dulu, zaman apa ni khalifah menentang Islam misalnya, mungkin diorang dapat apa ni lesen umum lah. Umum lesen untuk apa ni, untuk amar makruf nahi mungkar, okey lah diorang boleh buat. Kalau dia tahu kalau mereka buat ni, mereka tak kena apa-apa dengan dengan khalifah dan sebagainya, maka tak masalah. Tapi zaman kita tak ada lesen yang besar tu. Kita nampak limau orang apa tu semua apa masalah-masalah syirik, mana boleh kita ambil ke? Tak boleh, tak boleh. mereka zaman tu. Jadi diorang ahli sihir pun boleh pancung kepala. Zaman dulu lain. Tapi memang memang itu anu, dan mereka kuat, mereka boleh cakap depan Sultan, mereka boleh cakap. Zaman kita tak ada, tak ada kita geram ke marah. Tak boleh. Pasal orang kalau buat tu tak ada manfaat. Tak ada manfaat, seorang tu tak akan tinggalkan benda tu, dia buat lagi satu lagi besar lagi ke apa. Ataupun dia marah dan sebagainya. Tak ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia telah ditulis sebagai orang murtad ke apa? Tak boleh kan? Tak ada kan? Dia tulis sendiri. Tak ada, tak ada. Pasal ni negeri bukan Islam. Lagipun negeri Islam tak ada hukum murtad. Tak ada ekstrem murtad punya. Dia tak akan ekstrem. Nah, tuan tak ada dengan Allah SWT, dia mengucap je lah. Isyrak. Duha. Waktu doa. Sebab dalil kita, Nabi SAW larang solat waktu isyrak. Sebab tu tanduk syaitan kan. Bila yang ini ni, ini kan, matahari naik. Ini isyrak lah. Tak boleh waktu ni. Okay. Ha. Dan juga waktu yang nak azab maghrib tu kan, sama juga. Yang waktu turun tu lah. Tak boleh. Jadi bila boleh? Kita naik. Kali yang naik. Dan kita duduk dari subuh sampai matahari naik. Kita terpaksa. Tak, tafsirkan dia macam ni. Jadi kita combine dengan dua hadis ni. Waktu isyrak pun tak boleh. Kita ulama kata tak boleh. Jadi kalau salat isyrak maknanya awal duha tu okey lah, mafhum lah juga, tak apa lah. Melainkan awak nak niat solat itu apa, awak tu macam ni apa ni, orang kata isyrak apa tu semua. Dan memang tak payah pun. Mungkin sebab duha. Kau jawab nak? Oh, tak.